7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Saudara Lun, berita sore edisi hari ini, Sabtu 3 April 2021, dibacakan oleh saya Ilham. Tokoh masyarakat di pedalaman Aceh Utara hibah tanah untuk pembangunan pustu. Pencarian Nek Nurma, korban terseret arus Krung Pudeng Lung Aceh Besar, dihentikan. Pesan Menko Erlangga ke Anindya dan Kadin Daerah soal ekonomi Indonesia. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di beberapa stasiun radio daerah, diantaranya Radio City 94,4 FM Losmawe, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio Amanda 104 FM Takengon, Radio Megapon 105,6 FM Sigli, dan Radio Klutes 101,1 FM Aceh Selatan. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sederalun, Kepala Dinas Kesehatan Aceh Utara, Amir Sarifuddin SKM, berkunjung ke Dusun Jabal Antara, Desa Alu 2, Kecamatan Nisam Antara, dalam rangka perencanaan pembangunan puskesmas pembantu atau pustu di kawasan itu. Jabal Antara adalah salah satu dusun pedalaman di Aceh Utara yang berbatasan dengan Kabupaten Bener Meriah. Masyarakat di kawasan itu membutuhkan tempat pelayanan kesehatan yang terjangkau agar memudahkan masyarakat ketika membutuhkan. Karena selama ini warga harus ke pusat kecamatan untuk mendapat pelayanan kesehatan yang berjarak sekitar 20 km. Kedatangan rombongan Dinas Kesehatan Aceh Utara ke Dusun Jabal Antara disambut hangat tokoh masyarakat setempat. Sesampai di lokasi, masyarakat mengajak rombongan Dinas Kesehatan ke lokasi tanah yang direncanakan di lokasi itu akan dibangun pustu. Tanah itu dihibahkan oleh seorang tokoh masyarakat di dusun itu dengan luas sekitar 625 meter persegi. Sesuai pengukuran luas tanah, Haji Ibrahim yang merupakan sesepuh di Dusun Jabal Antara juga menyerahkan tanah itu yang disaksikan puluhan masyarakat. Selain karena kondisi jalan yang rusak parah, juga membutuhkan waktu lama. Diharapkan ke depan jika sudah dibangun pustu, akan semakin memudahkan masyarakat mendapat pelayanan kesehatan. Sebelumnya, Sederalun, pada 13 Agustus 2020, Amir Sarifuddin juga berkunjung ke Jabal Antara dalam rangka meluncing posyandu serta pengobatan gratis. Sederalun, memasuki hari ketujuh pencarian sejak Nek Nurma 65 tahun dilaporkan hilang terseret arus Krung Pudeng saat banjir menerjang kawasan tersebut pada Sabtu 27 Maret sore, belum membuahkan hasil. Korban warga Gampung Cerih, Kecamatan Ulekaring, Banda Aceh itu belum ditemukan sehingga pencarian pun dihentikan. Hal ini diungkapkan Kepala Pelaksana BPBD Aceh Besar Farhan AP melalui petugas Pusdalops PB. Menurutnya hingga pukul 17 kemarin sore, pencarian korban yang dilaporkan terseret arus dinyatakan sudah dihentikan. Metode penyelamatan oleh tim SAR, penyisiran lewat darat dari tebing sungai hingga ke bibir pantai, bahkan penyisiran juga diperluas hingga ke tebing karang di sepanjang garis pantai laut. Namun usaha tersebut masih belum membuahkan hasil dan Nek Nurma belum juga ditemukan. Hal itu juga sudah dikoordinasi dan dikomunikasikan dengan unsur Muspikalung, Panglima Laut, Kepala Desa, keluarga korban, dan masyarakat. Selanjutnya, seluruh tim yang terlibat sudah ditarik ke pos tugas masing-masing. Ucapan terima kasih juga disampaikan Kepala Pelaksana BPBD Aceh Besar kepada seluruh masyarakat yang selama ini juga sudah membantu. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sederalun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto melakukan pertemuan dengan para Ketua Kamar Dagang dan Industri atau Kadin 24 daerah di Indonesia. Mereka menyampaikan aspirasinya didampingi oleh Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Organisasi, Keanggotaan, dan Pemberdayaan Daerah Anindya Bakri. Dalam pertemuan itu, Erlangga mengungkapkan peran penting Kadin dalam struktur ekonomi Indonesia, khususnya dalam memastikan pemulihan ekonomi nasional terdampak COVID-19 tidak hanya terakselerasi, tapi bisa merata di seluruh Nusantara. Untuk itu Erlangga berpesan kepada Anindya dan pada Ketua Kadin di daerah untuk menggunakan aura optimisme hingga pelosok daerah, bahwa pemerintah dan pengusaha mengungkapkan terus berupaya maksimal guna menggenjot perekonomian saat ini. Erlangga juga menekankan bahwa pemerintah akan bersikap netral menjelang musyawarah nasional Kadin Indonesia. Anindya diketahui merupakan calon kuat ketua umum menggantikan Rosan P. Roslani. Di sela-sela pertemuan, Menko Erlangga sempat bercanda bahwa berkumpulnya 24 ketua umum Kadin Provinsi yang didampingi Anindya Bakri auranya seperti penyelenggaraan Pramunas dan apa yang disampaikan para ketua umum Kadin daerah seperti pandangan umum terhadap pilihan favoritnya. Sederalun, Ketua Presidium Indonesia Police Watch atau IPW Neta Espane menilai serangan teroris dari dalam Mabes Polri adalah pukulan telak yang sangat memalukan bagi jajaran kepolisian. Neta juga mengeluhkan hingga saat ini Polri masih tidak memberikan tindakan tegas tentang siapa pejabat kepolisian yang bertanggung jawab terhadap aksi teror Mabes Polri. Menurutnya, lolosnya teroris ke jantung Mabes Polri tak lepas dari kecerobohan kepolisian dalam menjaga sistem keamanan. Karena IPW melihat sistem keamanan yang dibangun di Mabes Polri sudah cukup baik. Namun konsistensi dalam menerapkan protokol keamanan itulah yang tidak ada. Neta mengungkapkan terjadinya serangan teror di Mabes Polri akan berakibat pada krisis kepercayaan publik kepada kepolisian. Untuk itu IPW menilai perlunya Polri untuk mengkonsolidasi diri. Selain itu perlu juga penindakan tegas terhadap aparat kepolisian yang dinilai ceroboh dalam menjalankan tugasnya. Sederalun, satu personil polisi gedung Kapitol tewas dan lainnya luka-luka ketika seorang tak dikenal menabrakkan kendaraan yang dikendarainya ke arah kedua personil yang menjaga komplek gedung Kongres Amerika itu Jumat kemarin waktu setempat. Hal ini disampaikan pejabat kepolisian gedung Kapitol Yogananda Pitman dalam keterangan pers tak lama setelah insiden itu. Serangan itu terjadi di salah satu pos pemeriksaan di dekat gedung Kongres di mana Senat berada. Puluhan personil Garda Nasional kembali diturunkan di gedung Kapitol setelah serangan ini. Ratusan personil Garda Nasional memang telah diturunkan untuk menjaga gedung pasca penyerbuan para pendukung Trump pada 6 Januari lalu ketika Kongres akan mengesahkan kemenangan Joe Biden dalam pemilihan presiden November 2020. Sementara itu, pejabat kepala Departemen Kepolisian Metropolitan Washington, Robert Conte, mengatakan motif pelaku tampaknya tidak terkait dengan terorisme. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan ia merasa hancur atas dengan serangan itu dan memerintahkan bendera di Gedung Putih diturunkan menjadi setengah tiang. The Washington Post mengutip sumber anonim yang mengetahui penyelidikan tersebut mengidentifikasi tersangka bernama sebagai Noah Green dan beralamat di Virginia. Di sisi lain, polisi mengklaim belum mengetahui identitas pelaku dan apa yang memotivasi pelaku. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Sabtu 3 April 2021. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan kembali di situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Sederalun, wassalam.